Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Pesan saya secara khusus kepada seluruh santri syabab di kelas manapun untuk sungguh-sungguh dalam menghafalkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Renungkan ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah yang sering saya nukilkan, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang menghafal hadis maka akan kuat hujjahnya. Mengingat antum berada di akhir zaman, fitnah yang muncul semakin banyak, semakin dahsyat, entah fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, mengharuskan bagi setiap muslim tanpa terkecuali, terlebih khusus para santri dan para pengajar ilmu, untuk waspada dengan meningkatkan semangat talabul ilmi syar'i, sehingga jangan beranggapan bahwasannya menghafal hadis, entah itu sahih Muslim, sahih Bukhari, al-adabul mufrad, atau yang semisalnya bulughul maram, dianggap hanya sekedar formalitas simbolis semata. Kalau dipanggil ustadznya untuk berdiri menghafal, dia hafalkan, namun hanya sekedar formalitas, tidak dihafalkan dengan kesungguh-sungguhan. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, masih dikategorikan dalam satu bab dengan hadith sebelumnya, bab bayan al-kabair wa akbariha, penjelasan tentang macam-macam dosa besar, bahkan akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Kali ini al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan satu sanad untuk hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili. Dalam menceritakan kepadaku Harun ibn Sa'id al-Aili, thiqatun masyhur, min ashabi Syafi'i. Harun ibn Sa'id al-Aili, rawi yang thiqah, masyhur, dikenal oleh para ulama. Beliau termasuk muridnya al-imam Syafi'i rahimahullah, sahibah Syafi'i, wa akhadha anhu wa sami'a minhu, menyertai al-imam Syafi'i, mengambil ilmu dan mendengar hadis dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala haddatsana Ibnu Wahbin, ma'ruf. Qala haddatsani Sulaiman Ibnu Bilal, telah menceritakan kepadaku Sulaiman Ibnu Bilal al-imamul hafidhul mufti, Al-Qurashi. Sulaiman ibn Bilal, seorang imam, hafid, mufti. Al-Qurashi, nisbahnya kepada Quraisy. An Thawr ibn Zaid, dari Thawr ibn Zaid, min ahli Madinah, thiqatun. Thawr ibn Zaid termasuk ulama Madinah. Kedudukan beliau di mata ahlul hadis thiqah. Demikian dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. An Abul Ghaith, dari Abul Ghaith, ismuhu Salim. Abul Ghaith namanya Salim. Maula Abdullah ibn Muti', bekas budak dari Abdullah ibn Muti' Al-Adawi Al-Madani, thiqatun. Abu al-Ghaith lam yarwi illa an Abi Hurairah. Abu al-Ghaith Salim Al-Adawi Al-Madani yarawi an thiqah, dan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Seperti yang anda ketahui, nama Abu Hurairah diperselisihkan oleh para ulama sampai 33 pendapat di kalangan mereka. Yang paling masyhur, dan ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, Abu Hurairah ismuhu Abdurrahman ibnu Sakhrin. Sakhra. Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Disifati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan tabaqatul huffaz, tabaqah para penghafal hadis. Tabaqah itu tingkatan atau klasemen para penghafal hadis. Wa dzurwatu sanamihim, kata Az-Zahabi, puncak tertinggi dari para penghafal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Puncak tertinggi dari para penghafal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kita sedikit menelaah lafaz hadis ini supaya antum untuk yang kesekian kalinya menyadari besarnya peranan bahasa Arab dalam memahami Al-Kitabu was-Sunnah. Sangat besar peranan bahasa Arab, walaupun tidak satu-satunya, ya, tapi memiliki peran yang sangat besar dalam mentadaburi, menelaah, mencerna, merenungkan, memikirkan lafaz-lafaz nas dalil, entah itu Al-Quran maupun hadis. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Kalau dari sisi terjemahannya jelas ya, terjemahannya ijtanibu jauhilah as-sab'a, 7 dengan alif lam menunjukkan al-ahdiyah. Sudah difahami tujuh apa? Yaitu tujuh dosa. Al-mubiqat, na'at untuk as-sab'ah, tujuh dosa yang membinasakan. Yang kita ketahui, mufradat yang masyhur untuk menjelaskan kata membinasakan, menghancurkan, itu kalimat apa? Ahlaka. Ya toh? Kenapa Rasul tidak mengatakan muhlikat? Atau mungkin dammara? Kenapa Rasul tidak mengatakan ijtanibu as-sab'al mudammirat? Antum kalau baca syarahnya, al-mubiqat ay al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Kenapa Rasul menggunakan kata lain, sifat lain untuk tujuh dosa yang akan beliau sampaikan, yaitu sifat mubiqat, tidak dengan kata muhlikat. Qaida yang masyhur, ma'rufah indakum, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilaful ma'ani, beda bentuk pasti ada perbedaan arti. Jangankan bentuk yang berbeda, ada penambahan satu huruf saja sudah menunjukkan arti khusus. Halo kaum muslimin. Aywa, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada di antara antum yang punya jawabannya dari ashabul lughah, sahibul qatar. Saya bilang barangkali ada di antara antum yang punya jawaban, beliau langsung menunjukkan ketawatuan, langsung menunduk mendekati tanah. Kan fitna azani Allahu wa iyyakum. Gimana sahibul qatar? Innakum jawab. Wallahu a'lamu bissawab. Mana kawan kita yang menenangkan kalau dilihat, yang biasanya pakai jubah merah? Nah, ada di luar apa dalam masjid? Nah, di luar apa di dalam? Pimpinan din 3. Siapa pimpinan din 3? Semua mata tertuju kepada satu orang yang duduk di pojok dekat papan tulis di bawah jam dinding, dengan kacamatanya yang begitu khas, senyumannya yang begitu menawan, ditambah lagi dengan pecinya yang mengharu biru. Monggo. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah, misbul ilm. Gitu ya. Tayyib. Kenapa Rasul menggunakan kata mubiqat? Kok tidak langsung muhlikat, dengan kata yang lebih familiar? Kan gitu ya. Tapi pakai kata mubiqat, mesti ada makna yang lain. Kalau kita telisik, khanibidina azani Allah wa iyakum, kata al-mubiqat secara arti bahasa tadullu ala menunjukkan tiga makna. Satu, habasa. Dua, ahlaka. Tiga, adhalla. Ulangi ya. Kata mubiqat secara arti bahasanya itu menunjukkan tiga makna. Satu, habasa. Habasa itu artinya menahan. menjadikan orang lain sebagai tahanan. Habasahu itu menahannya, menghalanginya. Ya. Makna yang kedua dimaknakan dengan ahlaka, menghancurkan. Makna yang ketiga adzalla, merendahkan pelakunya. Tersirat makna yang begitu dalam yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kata al-mubiqat. Pemilihan kata ini bukan tanpa alasan, mengingat sabda Nabi termasuk bagian wahyu. Ya kan? As-sunnah, hadis itu termasuk bagian wahyu yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pemilihan kata yang digunakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis beliau itu mengandung makna yang sangat dalam. Liman tadabbarahu, sehingga tidak sekedar menghancurkan tujuh dosa yang akan beliau sampaikan, tapi mengandung makna habisat, menjadikan para pelakunya sebagai tawanan dosa tersebut, susah untuk bertaubat, susah untuk meninggalkan. Layaknya seorang tawanan, seorang tahanan yang tidak bisa bebas keluar kemana-mana, tertawan, tertahan oleh dosa tersebut. Satu, ngeri dosanya ketika antum berani coba-coba, dan jangan sampai walaiyadubillah ketika antum terjatuh dalam dosa tadi, antum besar kemungkinan tertawan dan tertahan oleh dosa tersebut, sulit untuk keluar dari lingkaran dosa tadi. Satu, di samping menjadikan pelakunya tertawan, tertahan, tidak bisa keluar dari lingkaran dosa tersebut, muhlikat dosa tadi juga menghancurkan. Muhlikatun lidini sahibiha, menghancurkan agamanya. Wa dunyahum, dunia mereka, agamanya hancur, dunianya hancur. Wa anfusahum, jiwa mereka betul-betul rusak dan terkotori oleh dosa tersebut. Agama rusak jelas karena itu dosa. Dunianya rusak mengingat dosa tadi enggak main-main, pelanggaran berat. Jiwanya itu rusak yang menjadikan fitrahnya terbalik, logikanya jempalik, cacat secara logika, cara berpikir, sudut pandangnya sudah enggak sehat. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan wa ajsadahum, dan menghancurkan fisik mereka. Ya, main-main dosanya. Ada yang sampai menghancurkan fisik, walaupun enggak semua. Jadi di antara mereka fisiknya juga kena, fisik kena, jiwanya kena, agamanya kena, dunianya juga kena. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan khanibidina azani Allahu wa iyyakum dari kata mubiqat, tujuh dosa tersebut mudhillatun li ashabiha, membuat para pelakunya rendah dan hina, baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau bertaubat, juga di hadapan makhluk. tiga kerugian sekaligus yang didapat dari tujuh dosa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, membuat pelakunya tertawan, menjadi tawanan dan tahanan dosa tadi, enggak mudah untuk keluar dari lingkaran dosa tersebut. Satu, hancur segala-galanya yang dia miliki. Rendah di sisi Allah, juga rendah, hina di hadapan makhluk. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kira-kira makna yang sedemikian dalam, apakah terwakili dalam terjemahannya? Jawabannya tidak. Tidak bisa kita menangkap makna yang sedemikian dalam dari Nabi alaihi salatu wassalam hanya semata-mata mengandalkan terjemahan. Tapi sinyal-sinyal tersebut bisa kita tangkap, bisa kita rasakan, bisa kita temukan kalau melihat lafaz Arabnya. Ya benar. Aywa, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Bihanifidina azani Allah wa iyakum. Ini yang biasa dibahas dalam fan al-mufradat. Dari mufradat tadi itu nanti bercabang ada gharibul alfaz, ada gharib alfazil ayat, ada gharib alfazil hadis. Jadi pahami? Naam, yang faham difahami, yang belum faham dinikmati. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mendengar sabda Nabi yang sedemikian dalam, para sahabat pun penasaran, dosa apa kok begitu dahsyat dampaknya. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa saja tujuh dosa yang Anda maksud? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, asyirku billah, yang pertama dosa kesyirikan. Wassihru, dua dosa sihir. Tiga, wa qatlun nafsillati harramallahu illa bilhaqqi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Empat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wal muradu bihi itlafu malil yatim, menghabiskan harta anak yatim. Tidak harus dimakan, bukan berarti larangan hadisnya ketika memanfaatkan harta anak yatim hanya untuk makan-makan saja. Kalau dipakai beli pakaian, beli kendaraan, beli rumah, atau hal-hal lainnya dari perkara yang mubah bahkan maksiat, tidak masuk dalam ayat ini, dalam hadis ini, salah. Ya, wa innama khassa al-akla bidzikri, sengaja Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kata memakan dalam hadis ini, li'annahu a'zamun naf'i al-maqsudi bi itlafi malil yatim, karena tujuan terbesar seorang mendapatkan harta itu untuk makan. Naam. Yang kelima, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, wattawalli yaumazzahfi, lari dari medan pertempuran saat peperangan berkecamuk. Sedang berlangsungnya peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir, kok kemudian ada pasukan muslim yang melarikan diri, kabur dari peperangan, itu termasuk dosa besar. Yang terakhir, yang ketujuh, waqadhfu di iskanidhal al-mu'jamah au fathiha, bisa di sukun dhalnya atau di fathah, qadhfu atau qadhafu. Waqadhfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh muhsanat, wanita yang baik-baik. Muhsanat ini yang menjaga kehormatan dirinya. Muta'affifat, al-ghafilat, anil muharramat, yang lalai dari perkara yang haram. Artinya enggak pernah bersentuhan sedikit pun dengan hal-hal yang haram. Al-mu'minat, lagi mukmin, wanita yang baik-baik, tidak dikenal dengan kefasikan, bahkan tidak pernah tahu tentang dunia gelap. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Baik keimanannya, tiba-tiba dituduh melakukan perbuatan zina tanpa bisa mendatangkan bukti yang kuat. Bisa dipahami, kaum muslimin? Nah, ini tujuh dosa yang dimaksud oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dari sifat yang disampaikan oleh baginda Nabi, al-mubiqat, menunjukkan kalau tujuh dosa ini menempati akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Gak main-main. Ya, dia masuk pada urutan, pada klasemen dosa-dosa berat dari pelanggaran-pelanggaran yang tergolong dosa besar. Tapi hadal hadis, di dalam hadis ini, ayyuhal ahibbati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, bisa kita ambil banyak sekali faedah. Yang pertama, hadal hadis namuzajun litarbiyatin nabawiyah fi ilqa'il ilmi. Hadis ini termasuk contoh pengajaran Nabi, metode nabawi dalam menyampaikan ilmu. Ya, dalam menyampaikan ilmu. Khanifidina azani wallahu wa iyyakum. Dalam bentuk al-as'ilah wal-ajwibah bainat talabah wal-asatidah, interaksi tanya jawab antara santri dan pengajar. Ya, itu halaqah yang hidup. Khanifidina azani wallahu wa iyyakum, sehingga tidak monoton, harus gurunya yang berbicara, kemudian santri tidak bertanya walaupun tidak paham. Ya, tidak seperti itu. Rasul sengaja mengusik fokus dan perhatian para sahabat menggunakan angka. Ya, tujuh tani bu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nah, terus Rasul berhenti. Siapapun yang mendengarkan hadis ini, saat hanya mendengar angka tapi tidak mendengarkan lanjutan rincian angka tadi, pasti akan penasaran. Itu yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga muncullah interaksi antara guru dengan muridnya. Itu halaqah yang hidup, enggak kemudian satu arah, gurunya yang ngomong kesana kemari dengan penjabaran yang luas, lebar, panjang, kali tinggi, jadinya volume. Fanifidina azani Allah wa iyakum. Santrinya cuma melongo, pegang yang namanya bolpen, terbuka kitabnya sempurna, buku catatannya pun juga ada di sampingnya, bolpoinnya sudah dibuka tutupnya, tapi tidak ada goresan pena yang ada dalam lembaran-lembaran putih catatannya. Kenapa? Melongo. Mungkin karena terpukau, masya Allah ustadku, setelah saya lihat dari dekat, ternyata ganteng sekali. Jadi terpukau, wih, ganteng sekali ustadku ini. Ini kalau ngisi daurah di tempat ana, geger para akhwat nanti. Loh. Atau melamun, fanihidina azani allahu wa iyyakum, enggak terkesima dengan ustadznya, tapi melamun belum otak. Raganya ada di sidayu, jiwanya di balik papan. Papan di baliknya, fanihidina azani allahu wa iyyakum. Ya, sudah melakukan perjalanan antar dimensi. Ya, ya hampir mirip kayak perjalanan Isra Mi'raj gitu lah. Ya, cuman bedanya kalau Nabi dibawa oleh malaikat Jibril naik buruk, ini dibawa oleh pasukannya lanjutan sendiri. Inna azani Allahu wa iyyaku. Ya, enggak seperti itu. Tarbiyah nabawiyah hanya satu pihak, hanya satu arah. Guru yang penting nyampaikan, mau faham tak faham, karepmu kan gitu ya. Terserah kamu mau faham atau enggak. Tapi guru harus juga punya siasat dalam menyampaikan ilmu. Dibuat santrinya tadi itu penasaran. Bagaimana caranya fokus santri tadi itu terusik, perhatiannya juga terusik untuk memperhatikan kelanjutan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kita harus paham, hadirina azani Allah wa iyyakum, untuk sisi sang guru. Sang murid pun juga sama, dituntut harus fokus perhatian penuh dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau enggak paham, tanya kepada guru, bukan tetangga. Dia enggak paham, nanya sama tetangganya. Gurunya tadi ngomong apa? Enggak tahu. Tanya sebelah sana. Tadi gurunya ngomong apa? Ini muter sampai depan, balik lagi ke depan, enggak ada yang paham. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nanya langsung ke gurunya. Dan gitu ya. Sampaikan kepada gurunya, mau langsung boleh, pakai warokoh boleh, sanibidina azani Allah wa iyyakum, walaupun perlu diperhatikan adabnya ketika bertanya saat langsung berbicara dengan gurunya, jangan memotong pembicaraan sang guru, tunggu kalamnya itu menjadi jumlatun mufidah, baru antum boleh bertanya di situ. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, at-tahdzir minaz dzunubis sab'atil mubiqat, peringatan keras dari tujuh dosa yang membinasakan. Wataqaddama ma'akum, dan sudah lewat keterangan tentang makna mubiqat, ya, menjadikan pelakunya tidak bisa lepas dari lingkaran dosa tadi, dihancurkan semua yang dia miliki kalau tidak segera bertaubat, rendah di sisi Allah, rendah di hadapan makhluk. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Sebagian dari tujuh dosa tadi sudah disinggung pada hadith-hadith sebelumnya. Kita sebutkan satu persatu. Al-dhanbul awwal, dosa pertama, asyirku billah. Wahada a'zamul dhunub indallah. Ini dosa paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu hadis kita dengarkan, kita hafalkan tentang bahaya syirik. Berulang kali Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahaya kesyirikan dalam banyak kesempatan, dalam banyak pertemuan, dari pertemuan-pertemuan formal semacam khutbatul jum'ah, khutbatul idain, ataupun dalam pertemuan-pertemuan non-formal, setiap kali ada kesempatan beliau sampaikan bahaya kesyirikan. Bahkan pada penghujung usia Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berulang kali pingsan dan siuman, yang sampai pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memilih untuk dicabut nyawanya oleh malakul maut, saat dihadapkan pada dua pilihan, khanibidina azani Allah wa iyakum, sebelum itu Rasul berulang kali pingsan siuman, pingsan siuman. Kondisi yang sangat berat dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau tahu, beliau sadar ajalnya sudah semakin dekat. Pada waktu-waktu krusial semacam itu, Nabi alaihi salatu wassalam tidak bosan-bosannya memperingatkan manusia, umat beliau, dari bahaya kesyirikan. Saat beliau bangun dari pingsannya siuman, sadar dari pingsannya, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka suka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Termasuk bentuk kesyirikan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Nah. Al-dhanbu tsani, dosa yang kedua, as-sihru, sihir. Mungkin di sebagian kelas sudah saya sampaikan pembahasan sihir dengan sedikit terperinci. Ya, wailah kalau mau dibahas tuntas dengan ulasan yang detail, penjabaran yang maksimal, khanifidina azani Allahu wa iyakum, yahtaj ila awqat, ya, butuh waktu yang panjang, enggak cukup bainal maghrib wal isya, ya, butuh daurah khusus seputar sihir, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Saya di insyaallah taala. Sihir, kalau arti bahasanya lughatan, secara bahasa itu ada dua makna. Makna yang pertama, sarfu syai' an wajhihi, merubah sesuatu dari bentuk asalnya. merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Ini makna pertama. Makna ini disampaikan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Mu'jam Maqayisil Lughah. Makna yang kedua, kullu amrin yakhfa sababuhu. Segala sesuatu yang samar sebab terjadinya. Wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan tergambar oleh orang yang melihatnya tidak sesuai bentuk aslinya. Ya, seperti tali temali, ranting-ranting pohon yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Setelah mereka lakukan amaliah sihir, di mata para hadirin ketika itu berubah, seolah-olah berubah menjadi ular. Tidak hanya para peserta, kalau Fir'aun tidak masuk pembahasan kan gitu ya, mesti kena pengaruh sihirnya. Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, bukan sembarang nabi, termasuk nabi yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimur rahman, diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkena pengaruh sihir tukang sihir milik Fir'aun. Ya, menandakan ini sihirnya enggak sembarangan. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, sihirnya Banyuwangi mungkin masih jauh. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Karena efeknya sampai seorang nabi, sosok seorang nabi kena. Main-main kan gitu ya. Tapi tali temali tadi itu yang terlihat menjadi ular, betul-betul ular dalam pandangan orang yang melihatnya, tidak diketahui secara pasti dengan logis, dengan penjelasan yang logis sebab terjadinya. Gimana caranya? Kok bisa? Ya kan? Tali temali, ya taruhlah ini ya. Kemudian ranting, taruhlah ini. Kemudian disihir, ya, tidak disebutkan dalam ayat jambi-jambi apa yang dibaca, mantra apa yang dibaca, amaliah apa yang dibaca, bahwanya mereka melemparkan, ya, terus melakukan amaliah sihirnya, semua orang yang melihat langsung ketakutan, karena menganggap tali tadi bergerak seperti ular. Fanibidina azani Allah wa iyakum. Sebabnya enggak ada yang tahu. Enggak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Itu namanya sihir. Enggak benda. Halo, kaum muslimin? Kaum muslimin? Azani Allah wa iyakum. Kok melunguh? Wah, jangan-jangan tersihir, Antum. Ya, seribu kali. Aiwa, itu sihir. Nah, istilahan, ada pun sihir secara istilah nawaan ada dua. Fanibidina azani Allahu wa iyaku. Yang insya Allah Taala kita lanjutkan setelah azan isya. Baik. Nau'ul awal, jenis pertama. Jadi kita sampaikan sihir secara istilah itu ada dua, karena ada punya dua bentuk. Yang pertama uqadun waruqa, sihir yang berbentuk buntalan-buntalan dan mantra-mantra, bacaan-bacaan. Ada yang dibuntel, terus ada bacaan mantranya, atau diistilahkan dengan jampi-jampi. Ya, ai qira'atun wa talasim, bacaan-bacaan tertentu dan tulisan-tulisan tertentu. Ada yang dibaca, ada yang ditulis. Yatawassalu biha sahiru ila istikhdami syayatin, digunakan oleh para tukang sihir untuk menggunakan jasa jin. Jadi kerjasama dengan jin. Fima yuridu bihi dararal mashur. Bertujuan menyakiti target sihirnya. Ya, bukan sihir, seringkalinya buka jasa, kan gitu ya. Nah, Mbah Fulan spesialis santet misalnya. Gitu ya. Pasang iklan khonidina azani Allahu wa iyyakum. Cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu ya. Mbah Fulan tinggal di pedalaman khonidina azani Allahu wa iyyakum membuka jasa santet dengan beberapa fasilitas gitu ya. Ada santet reguler, ada santet premium gitu ya, ada super santet gitu ya. Jadi tiga kelas, reguler, premium, super santet. Tarifnya berbeda-beda kan itu ya. Reguler biasa korbannya berapa orang? Satu mbah. Kalau reguler, paket reguler, ini kebetulan mbah ada promo besar-besaran ya untuk bulan Recep gitu ya. Untuk bulan Recep ini ada promo reguler diskon 30% untuk satu korban menjadi 7 juta. Ya, 7 juta. Makin banyak korbannya makin murah. Ya, karena satu jalan, sekali jalan ya, jinnya ini sekali jalan ya, enggak bolak-balik. Ya. Gitu ya, ongkosnya mahal. Siapa tahu jinnya tengah perjalanan mampir ke nasi Padang kan, butuh biaya kan gitu ya, tambahnya. Baik. Kalau tarif yang premium ya, efek terlihat jelas ya. Waktunya cepat, sesuai dengan pesanan. Kalau yang reguler tadi tergantung mood dari jinnya. Kadang juga salah sasaran. Itu resiko pakai reguler. Saya sarankan pakai yang premium. Untuk paket premium 14 juta untuk satu korban. Gitu ya. Kalau dua korban beda rumah, lain lagi harganya. Tergantung berapa meter jaraknya. Makin jauh makin mahal kan gitu ya. Nah, karena sihir ini pak ya, sihir ini butuh router ya, kayak wifi itu butuh router wifi supaya sinyal wifi nya kuat. Ini juga butuh router sihir namanya buhul gitu ya. Ini untuk meletakkan buhul ini ada tuh petugas lagi ya, saya harus kirim petugas lain ya, butuh biaya lebih ya. Kalau dia nuntut ada uang makan, uang kopi, nah soroh kan gitu ya. Contoh. Nah yang paling bagus super santet. Super santet ini tarifnya cukup fantastis, 185 juta. Ya, 185 juta. Dijamin mujarab, top chair. Ya, terserah Bapak mau santet apa bisa kalau pakai super santet. 185 juta. DP 30% di awal. Ya, itu jenis pertama. Ya, dan amaliyahnya aneh-aneh. Khanijudina zaniyallahu wa iyyakum. Karena yang meminta syarat itu jinnya, para syaitannya yang minta syarat. Ya, ini korbannya mau diapakan? Saya ingin korbannya ini menderita dengan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh tim medis manapun. Baik. Beres, serahkan kepada kami, kami ahlinya. Mau reguler, premium, super santet, silakan pilih. Ya, ya toh reguler disantet dengan ibadina azani Allah wa iyyakum. Tiba-tiba kesakitan perutnya, dibawa ke rumah sakit di USG, dalam perutnya ada 3 butir telur angsa utuh. 3 butir telur angsa, satu telur angsa saja, satu butir telur angsa gedenya kurang lebih segini loh, Itu ada tiga. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa antum bayangkan sakit yang begitu luar biasa dua rasakan kan gitu ya. Nah, dokternya bingung gimana cara masuknya. Pak, kapan bapak merasa enggak sengaja nelan tiga butir telur angsa? Enggak pernah, Dok. Ya, saya masih waras. Ya, banyak burger yang enak kok milih telur angsa ditelan mentah-mentah kan gitu ya. Nah, itu reguler. Ya. Premium lain lagi. Ya. Tiba-tiba kesakitan dibawa ke rumah sakit di USG. Ya, dalam perut korbannya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ada semen. Ya, di tiga titik. Titik pertama semen tiga roda. Duh. Titik yang kedua semen Padang. Titik yang ketiga semen Gresik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, yang paling susah semen Gresik ini karena kokoh tak tertandingi. Ya, yang super santet ketika dilihat di USG isi perutnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum paku payung 3 kilo. Satu saja udah bingung. Ya apa cara maksud? 3 kilo paku payung mendarat di lambung dengan selamat. Ya, mendarat dengan selamat. Itu sihir. Bisa Ustaz, bisa. Itulah namanya sihir. Enggak bisa dijelaskan dengan logika. Enggak masuk akal memang. Kan bidina azani Allah wa iyyakum, tapi ada. Bisa dilakukan dengan jarak jauh. Kan bidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang antar kota dalam provinsi, AKDP. Ini santet amatiran. Ya. Santet yang udah mulai sakti kan gitu ya, antar kota luar provinsi gitu. Nanti ada santet antar pulau, ini mulai sakti. Di atasnya sakti ya, legend ya, legendnya santet antar negara ya, bukunya di Senegal, korbannya di Sakan satu ini bidina azani Allah wa iyyakum. Itu bisa jadi wali. Itu model pertama. Amaliyahnya upodun waruko, dengan buntalan-buntalan tertentu, mantra-mantra tertentu yang itu ditentukan syarat dari jinnya untuk melukai dan memadorotkan target sihir yang diinginkan. Nau'uthani, jenis yang kedua, adwiyatun wa aqaqir, menggunakan obat-obatan tertentu atau ramuan-ramuan tertentu. Kalau yang pertama dengan amaliyah sihir menggunakan istikhdam syayatin, jasa jin. Kalau yang kedua ini dengan ramuan, dengan obat, ya campuran obat kan gitu ya. Panadol dikasih amoksilin dicampur alkohol 30%, kemudian air kelapa, solar setengah liter. Ya, campuran ramuan tadi, ya dikasih ke ustadznya, tahu-tahu ustadznya salto 7 kali untuk keluar masjid. Setelah itu pingsan. Misal ya. Nggak pakai sihir, nggak pakai bantuan jin maksud saya. Nggak pakai bantuan jin, tapi dia menggunakan ramuan-ramuan khusus. Ya, entah itu dari Madura atau dari yang lain, pokoknya ramuan-ramuan khusus. Tu'athiru ala badanil mashur, yang bisa berefek pada fisik korbannya. Wa aqlihi, bahkan mempengaruhi akalnya. Wa iradatihi, keinginannya. Wa mailihi, kecondongannya. fatajiduhu yansarifu wa yamilu wa huwa ma yab wa huwa ma yusamma bisarfi wal atafi, sehingga dia nanti bergerak tidak dengan kehendaknya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, itu sihir dengan ramuan-ramuan tertentu. Atlet sepak bola profesional datang kepada Mbah Dukun, "Mbah, saya besok mau tanding, Mbah. Kira-kira ada enggak ramuan khusus yang membuat saya seperti Maradona?" "Udah bisa, Mas. Kenapa? Ramuannya sudah kadaluarsa. Ya, cari yang agak mudah dikit. Maradona sudah kadaluarsa." "Ya sudah. Kalau kayak Cristiano Ronaldo, Mbah, enggak bisa. Soalnya saya belum dapat ini jersey-nya CR7. Jadi pengaruh sihirnya enggak bisa ini." "Dan terus seperti apa yang bisa?" "Ya paling enggak kayak pemain-pemain Tarkam lah. Ya, antar kampung ya di Madinah sana ya Allah. Wa iyyakum, udah bagus itu." Gitu ya. "Nah, ya sudah, Mbah, itu aja paket murah." "Oh iya, dibuatkan ramuan ya di Madinah sana ya Allah wa iyyakum. Diminum ya ramuannya. Diminum 15 menit sebelum tanding. Ada efek sampingnya." "Apa efek sampingnya?" "Ngantuk." "Jadi 10 menit pertama dari pertandingan setelah dimulai, peluit dibunyikan, nah kamu nanti tidur di pinggir lapangan. Setelah itu kamu akan lari kencang bagai kuda pacuan." Ya. Nggak pakai bantuan jin, tapi pakai ramuan tertentu. Ketika diminum benar, geliang tidur di pinggir lapangan. Setelah 15 menit berlalu, wah kencengnya luar biasa larinya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, bawa bola keluar stadion. Ada yang seperti itu ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan as-sarfu wal atafu. Baik. As-sarfu wal atafu. Wasihru haqqun, sihir itu nyata, bukan fiktif, bukan khayalan, bukan cerita-cerita yang tidak memiliki fakta dan data yang valid. Enggak, sihir itu ada. Tentunya pengaruh sihir tidak akan mengenai korbannya tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah takdirkan memang terkena sihir, maka akan kena. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan sihir tadi mengenai korbannya, sehebat apapun dukunnya, gagal. Ya, sudah pakai super santet, gagal. "Mbah, kenapa, Mbah?" "Nggak tahu ini, buffering terus dari tadi ini. Pakai super santet ini. Katanya super santet, Mbah." "Iya, ini super santet. Jinnya sudah pakai teknologi fiber." "Ya. Sudah teknologi fiber ini jinnya. Routernya juga saya pilihkan. Saya datangkan langsung dari Cina ini. Ya, tapi kok buffering terus gitu ya. Ternyata salah komunikasi antara mbahnya dengan jinnya tadi. Mbahnya pakai bahasa Jawa, jinnya orang Cina. Nggak paham. Misalnya jadi nasani Allah wa iyyakum, bisa jadi demikian kan gitu ya. Nah, karena jin-jin di lokal sudah pada insaf kan gitu ya, akhirnya datangkan jin-jin dari luar ya, pekerja dari mancanegara tapi dari bangsa jin ini ya, impor kan gitu. Nah, azani Allah wa iyyakum. Naam. Wa ta'allumu sihri muharramun, hukum belajar sihir haram. Bal kufrun, bahkan dinyatakan tindakan kekufuran. Ya, tidak boleh belajar sihir. Fanfidina azani Allah wa iyyaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang Harut wa Marut. ya, Harut dan Marut yang Allah turunkan sebagai fitnah untuk umat manusia, yang mana mereka mengajarkan kepada umat manusia sihir kuno yang sangat kuat pengaruhnya. Sihir kuno yang sangat kuat pengaruhnya. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut ketika diminta untuk mengajarkan sihir selalu mengatakan, kalian jangan terpengaruh dengan kami, kami ini hanya fitnah. Fala takfur, jangan kalian kufur. Ya, ini diambil dalil oleh para ulama, kalau belajar sihir itu haram, bahkan tergolong tindakan kekufuran. Khanifidina azani wallahu wa iyyaku. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk pembahasan dosa yang kedua, yaitu sihir. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah sihir yang berikutnya, wa ma ba'dahu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.